Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Semoga pendengar RRI yang berbahagia di mana saja Anda berada tetap diberi Allah naungannya dan perlindungannya, sekaligus dapat memberikan kedamaian pada diri kita dalam hidup dan kehidupan ini. Baiklah, pada saat ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Syekh Sya'rawi pada suratul A'raf ayat yang ke-41. Lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzil zalimin. Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Pendengar yang berbahagia, kita memahami bahwa di setiap saat kita perlu tempat. Di setiap ruangan, di setiap kondisi kita perlu tempat kembali. Contoh, ketika saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu ya pergi keluar, maka ketika badan sudah terasa capek, rindu untuk pulang ke rumah, dan terbayang rumah yang dingin, teduh, tempat tidur yang empuk, dan beristirahat dengan tenang. Nah, sementara ujung dari kehidupan manusia ini adalah masuknya manusia ke dalam surga Allah, atau na'uzubillah sebaliknya, ke dalam neraka. Maka apa yang didapat oleh orang-orang yang pendusta, orang-orang yang takabur, orang-orang yang sengaja tidak mempuasakan Ramadan, mereka mendapatkan tempat tidur dari api neraka. Itu diistilahkan dengan kata-kata mihadun. Mihad itu tempat tidur. Tempat tidur yang dapat memberikan kepada mereka seharusnya ketenangan, tapi malah sebaliknya, tempat tidur itu terbuat dari api neraka, menunjukkan satu azab yang sangat pedih, suatu azab yang berbahaya. Dan kita melihat di sini bagaimana kita membutuhkan sebuah pemahaman yang utuh bahwa neraka itu adalah sebuah kenyataan yang harus kita perhatikan. Dan dari atas mereka, dari selimut, disediakan selimut dari api neraka. Jadi sudahlah tempat tidurnya, selimutnya dari api neraka. Kita harus juga melihat bahwa bahasa selimut ini adalah bahasa yang melekat keseharian di dalam kehidupan kita. Bila musim dingin di Mesir atau di Eropa, selimut adalah kawan yang paling enak untuk tidur. Di sini bila kita kedemaman atau ini kedinginan, selimut adalah kawan yang paling enak untuk tidur. Makanya kita melihat di sini bagaimana kalau bahasa selimut ini, langsung azab itu mendera manusia tersebut. Wa kadzalika najzi adh-dhalimin. Itulah balasan pada orang-orang yang telah berbuat zalim, berbuat dusta, berbuat jahat. Nah, maka dalam ayat ini kita melihat bagaimana teknik yang digunakan Allah untuk menggambarkan azab itu sendiri, sama dengan ketika seorang pelukis menggambarkan objek lukisannya, tergambar secara jelas dan pasti. Iya. Demikian Ustaz, mungkin ada yang ada hal yang sangat menarik sekali Ustaz ketika Ustaz jelaskan tadi. Lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawashin. Mihad artinya, bahasanya itu kalau kita sering mendengar al-mahdu. Al-mahdu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi kata mihad itu adalah dari kata mahdun. Mahdun. Artinya apa? Mahdud kiplit, tempat buayan anak kecil. Iya. Nah, gitu. Kan indah Ustaz buayan itu. Iyalah. Tempat tidur, siapa yang merasa tidak enak tempat tidur itu? Siapa saja merasakan enak tempat tidur Ustaz. Apalagi udah ngantuk. Apalagi sudah ngantuk. Iya. Selimut. Siapa yang tak mengatakan enak selimut? Enak sekali selimut itu. Dipakai. Anak kecilnya sangat suka selimut. Iya. Tapi ketika dijadikan tempat tidur itu, selimut itu adalah dari api neraka. Ini menandakan ini sudah tidak bisa kita lari dari azab Allah atau siksaan api neraka itu. Iya. Karena apa? Karena pengertian ghawas di sini ini adalah 6 arah Ustaz. Iya. Pertama muka belakang, Allah. Kiri kanan, atas bawah, terus dilingkupi dengan seluruh azab. dilingkupi seluruh azab. Na'udzubillah min zalik. Makanya di akhir bulan Ramadan ini Ustaz, kan begitu Ustaz, di akhir ini marilah kita tingkatkan iktikaf kita kepada di masjid. Hati kita harus kepada Allah. Hati kita kepada Allah. Harap. Harap. Jangan kita tingkatkan iktikaf kita di atas tempat tempat tidur. Betul. Karena tempat tidur itu adalah Allah jadikan di dunia ini untuk sekedar istirahat. Betul. Bahkan pada malam hari pun, walaupun wajah apa ada yang diperintahkan oleh Allah, firman Allah, kami jadikan malam itu adalah untuk tidur. Tapi walaupun begitu di ayat lain Allah menyuruh sulusul lail itu pertengahan tiga per malam itu disuruh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira apa maksudnya Ustaz untuk menghubungkan ini? Kadang-kadang orang menafsirkan, oh udahlah malam untuk tidur aja, nggak usah ibadah. Tapi nggak mengingat ayat ini. Gimana kira-kira Ustaz? Jadi sebenarnya apalagi di bulan Ramadan ini ayat ayat yang mengatakan jadikan malam untuk tempat istirahat, memang itu secara global. Iya. Tetapi ada ayat-ayat atau hadis-hadis yang tertentu yang mengkhususkan bagi orang-orang tertentu, bagi posisi atau bulan-bulan tertentu, untuk memberikan nuansa yang lain pada manusia untuk tetap mengadakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya pada bulan Ramadan di ujung-ujung ini, ahya layalihi, menghidupkan malam-malamnya. Malam-malam Ramadan itu apa ya? Malam-malam di mana kita bermunajat kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon rahmat dan keampunan darinya. Nah, maka sunnah Rasul itu harus kita amalkan dan kita laksanakan dalam kehidupan kita. Gitu Ustaz. Iya. Ya, ini memang sangat menarik sekali Ustaz ketika Allah berfirman dalam ayat 41 dari surat Al-A'raf ini mengingatkan kita kembali bagaimana sebetulnya posisi orang-orang yang atau tidak mengindahkan syariat Allah, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, waktu dia hidup di dunia. Maka segala yang disenanginya itu tadi menjadi bahan api neraka, termasuk tempat tidur, termasuk selimut. Karena pengertian enam arah itu tadi adalah Allah jadikan jahanam itu meliputi enam sisi bagi mereka, sehingga itulah mereka rasakan. Rasakan apa? Rasakan memang betul-betul siksaan api neraka itu tidak bisa mereka elakkan. Begitulah Allah menafsirkan wa kadzalika najzil zalimin. Ini adalah satu keindahan dalam susunan kata Al-Qur'an Ustaz. Apa maksudnya keindahan itu? Kita dapat merasakan keindahan susunan kata dalam Al-Qur'an itu karena Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan apa yang kita nikmati selama kita ini di dunia. Iya, sama. Sama dia. Orang paling senang tempat tidurnya empuk. Iya. Selimutnya cantik. Cantik. Nah, merasa dingin apalagi pakai AC itu ruangannya. Iya. Nanti di yaumil kiamah hal yang sama diberikan Allah. Tapi kontennya, isinya dirubah. Tempat tidurnya panas, selimutnya memberikan hawa panas. Iya. Maka tidak akan pernah tenang tidurnya, tidak akan pernah tenang tempat tinggalnya. Jadi di sini kita melihat gambaran-gambaran seperti ini seharusnya membuat ya kita takut kepada Allah, membuat kita menjadi lebih dekat kepada Islam, ajaran-ajaran yang rahmatan lil alamin ini. Karena kalau kita akui secara jujur bahwa kehidupan dunia kita sekarang ini penuh dengan glamour, perubahan-perubahan cara hidup atau cara pandang manusia ini sangat berbahaya bagi kita sekarang. Maka untuk itu saya melihat kerusakan zaman ini bisa kita atasi dengan cara ubudiyah yang baik dan menyiapkan generasi untuk berbuat yang lebih baik lagi ke depan. Yeah. Jadi puasa ini sebagai bulan latihan. Madrasatul Rasul, Madrasatul Rasul. Rasulullah. Inilah kita menggembleng diri kita memperbaiki yang kurang dan memunculkan ide-ide kreatif pada masa ke depan. Gitu, kira-kira Ustaz. Gimana Ustaz kalau orang merasakan di akhir bulan Ramadan itu penyesalan yang sudah dialaminya? Kira-kira Allah menerima atau kira-kira terlambat nggak Ustaz di akhir Ramadan ini? Tidak ada kata terlambat untuk berbuat baik. Berarti kalau orang ingin bertobat, ingin melaksanakan, gimana dengan puasa yang sudah ditinggalkannya Ustaz? Justru itu, makanya di bulan Ramadan inilah dia beriktikaf, apa, beriktikat baik untuk mengganti puasanya itu. Jadi puasa mesti diganti kalau memang iktikat kayak apa maksud baik itu yang ingin ia laksanakan. Iya, kan, betul gitu, iya, harus digantinya. Sebab itu adalah kewajibannya yang tak terlaksana pada masa-masa yang lalu. Berarti ini harus digantikan kalau seandainya memang i'tikad ke niat baiknya itu ada, kan gitu. Iya, betul. Karena menunjukkan niat baik itu ada, sikap baik itu ada kepada Allah, maka Allah tidak perlu dengan kata-kata. Betul. Jadi diperlukan apa juga? Dengan perbuatan. Betul. Kan gitu, Ustaz. Iya, betul. Jadi tidak ada kata terlambat ini, Ustaz. Betul, tidak ada kata terlambat. Jadi langsung saja. Iya. Gitu kan? Kira-kira kalau mau bertobat kemana, Ustaz? Apakah ke orang langsung atau kepada Allah langsung, Ustaz? Sebenarnya apalagi khusus di bulan Ramadan, tidak ada perantaraan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan itu kedekatannya bagikan salat. Dia dekat dengan Allah ketika dia salat, sama dia dekat dengan Allah ketika dia berpuasa. Makanya Allah mengatakan fa inna shauma li wa ana allazi ajzi bih. Puasanya untukku dan aku yang langsung membalasnya. Itu menunjukkan bahwa Allah sangat memperhatikan persoalan puasanya dan memberikan apresiasi positif bagaimana puasanya ini dapat memberikan dampak yang baik dalam pembinaan mental dan spiritualnya, gitu Ustaz. Iya, iya. Kira-kira apa yang harus kita gali di akhir-akhir bulan Ramadan ini selain i'tikaf, Ustaz? Begini, berbuat baik apa saja disuruh di bulan Ramadan. Iya. Yeah. Karena satu amalan wajib sama dengan berbanding dengan puluhan amalan wajib yang lain. Satu amalan sunat berbanding dengan satu amalan wajib di bulan yang lain. Nah, ini khususnya di akhir-akhir Ramadan ini. Setelah kita merenung, setelah kita memuhasabah diri kita, seharusnya kita harus bertindak mana yang salah, mana yang silaf, kita perbaiki, gitu Ustaz. Jadi ketika Allah berfirman wa kadzalika najzil zalimin, kira-kira apa pengertian zalim di sini, Ustaz? Ya, orang-orang yang melanggar aturan Allah, orang-orang yang melaksanakan keburukan dan kejahatan-kejahatan yang dapat merusak dirinya sendiri. Nah, makanya jadi, kita berusaha untuk memperbaiki yang salah dan meluruskan yang rusak. Itu tugas kita, Ustaz. Iya, kira-kira apa kaitannya dengan ayat yang sebelum, Ustaz? Karena ayat yang sebelumnya di akhir ayat itu wa kadzalika najzil mujrimin. Dan di ayat yang kita bahas ini adalah wa kadzalika najzil zalimin. Mujrim, pendustaan terhadap ayat-ayat Allah adalah bentuk dari kriminalitas. Nah, sementara mereka ini tergabung di dalam orang-orang yang zalimin dalam artian tidak mengikuti arahan Allah, melenceng dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan perintah serta aturannya. Nah, jadi ini maksud dengan zalimin. Maka lawan dari kala zalim itu adalah adil, keadilan. Nah, maka oleh sebab itu mari kita kokohkan iman kita di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan keadilan dan kebaikan dari Allah. Maka berlaku baiklah, semoga Allah memperbaiki diri kita. Amin ya rabbal alamin. Kami dari tim Safira Al-Azhar mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang telah bersedia untuk bersama kami dalam menggali ilmu-ilmu Al-Qur'an dari tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm? 42 ya. Kita sambung aja ya, langsung kan aja nanti yang direkam terakhir. Mana dia? Keluar mungkin. Enggak lah, kok sambung. Ya nanti dia apa enggak apa-apa itu. Ini masih direkam ini nanti apa kita. Iya, oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita perlindungan rahmatnya, khususnya di akhir Ramadan yang kita nikmati. Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, Ramadan yang penuh dengan keampunan, dan Ramadan penuh dengan segala rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita masih mengudara untuk melantunkan atau membacakan sejenak Al-Quran dengan sedikit penafsiran-penafsiran. Mudah-mudahan itu menambah penyejuk keimanan kita, terlebih-lebih di akhir Ramadan yang kita lalui ini.